طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian kita dalam tidur kita, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan dengan kita bangun pagi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah kurang sedikit pun. Maka kewajiban kita sebagai hamba yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga nikmat yang telah Allah berikan dan Allah tambah lagi nikmat yang belum Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat beri salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-186. Qala al-muallif rahimallahu taala, babu tarki salati qabla al-Eid wa ba'daha fil musalla. Bab tidak melaksanakan salat sunat sebelum dan setelah salat Id di lapangan. Musala dimaksud di sini adalah tempat salat yang hanya seketika, yaitu salat Id saja. Tidak, yang dimaksud di sini adalah masjid. Karena salat pada umumnya untuk salat Id itu adalah di musala atau dinamakan juga di lapangan. Maka tidak ada salat sebelum dan setelah Id. Hadis 2054. Wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz al-Ambari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Adi an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawma adha aw fitrin fa shalla rak'atayn lam yusalli qablaha wala ba'daha. ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. طيب يا ده رواية dari ابن عباس. Dari Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada yaum pada hari Adha, pada hari Idul Adha atau Idul Fitri. Beliau salat 2 rakaat. Yani salat 2 rakaat ini maksudnya adalah salat Id itu sendiri. Beliau tidak salat sebelumnya dan tidak juga setelahnya. Jadi beliau tidak ada mengerjakan solat qabliyah Id dan tidak juga ba'diyah Id. Sema'atan nisa, kemudian beliau mendatangi kaum wanita, wa ma'ahu Bilal, bersamanya ada Bilal. Fa'amarhun Nabi Sadaqah, Nabi menyuruh mereka untuk bersedekah. Ya, faja'alatil mar'atu tulqi khursaha wa tulqi sikhabaha. Mulailah yani wanita melemparkan ya atau memberikan sekhabaha khursaha wa tulqi sekhabaha. Mulailah perempuan itu memberikan sedekah yaitu sekhabaha, yaitu qiladah, yakni kalung-kalungnya ya yang berbentuk min tibin ma'jun ala hay'ati kharaz yakunu min miskin aw qaranful wa ghairihima min at-tib laysa fi syai' min jauhar, yaitu kalung dari berupa apa namanya adonan dari wang-wangian, ya, sehingga dia berbentuk bulat-bulat, ya, terbuat dari kadang aromanya ada misk atau karanful atau cengkeh yang dia tidak ada di dalamnya sama sekali ada perhiasan, tetapi hanya sedikit hiasan kalung, ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, Imam Nawawi dia mengatakan وَصَلَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. Beliau solat dua rakaat, tidak mengerjakan solat sebelumnya dan tidak juga setelahnya. Fi annahu la sunnata li salati al-Eid qablaha wala ba'daha. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada sunnah atau solat sunat sebelum solat Eid, baik untuk solat Eid baik sebelumnya atau setelah. Tidak ada solat sunat untuk solat Eid baik sebelumnya maupun setelahnya. Artinya tidak ada solat qabliyah solat Eid dan tidak juga ba'diyah solat Eid. Wastadalla bihi Malik fi annahu yukrahu salatu annahu yakrahu salata qabla salatil Eid wa ba'daha. Maka dalam hal ini Imam Malik meriwayatkan atau berargumentasi makruh hukumnya mengerjakan solat sebelum solat Id dan setelah solat Id. Wabihi qala jama'atu minas sahabah. Dengan demikian, ya, dengan perkataan yang sama diucapkan atau pendapat dari sekelompok dari para sahabat wattabi'i dan orang-orang tabi'in. Qala Syafi'i wa jama'atu minas salaf. Imam Syafi'i dan sekelompok dari para salaf la karahata fi sholati qablaha wala ba'daha, tidak ada makruh salat sebelumnya atau setelahnya. Wa qala Auza'i wa Abu Hanifa wa Kufiyun la yakrah ba'daha wa tukrah la yukrah ba'daha wa tukrah qablaha. Auza'i dan Abu Hanifa dia memandang, orang-orang Kufi memandang puasanya makruh hukumnya setelah, tapi tidak makruh setelahnya, tapi makruh sebelumnya. Ya. Wala hujjata fil hadithi liman karahaha. Dan tidak ada hujjah bagi orang yang, dalam hadis ini bagi orang yang membencinya. Li'annau la yalzam min tarkis shalah karahatuha. Karena bukanlah mesti ketika meninggalkan solat hukumnya adalah mau dibenci atau makruh. Wal aslu alla man'a hatta yuthbat. Ya. Hukum asal tidak ada yang melarang sampai ada yang membuktikannya atau menetapkannya. Taib. Dalam masalah ini kita lihat terjadi perbedaan pandang ulama. Secara nas Imam Ibn Abbas dia mengatakan di sini disebutkan bahwasanya Nabi tidak solat sebelumnya dan tidak solat ba'dahnya setelahnya. Di sini dikatakan hukum asal bahwasanya tidak ada larang sampai ada dalil yang melarangnya. Tidak adanya solat berarti bukan berarti tidak boleh mengerjakan solat. Baik. Maka di sini perlu kita lihat bahwa sunnah itu terbagi kepada dua. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah apa yang dilakukan oleh Nabi itulah sunnah. Yakni sunnah kita mengerjakannya. Kenapa? Karena Nabi mengerjakannya. Lalu bagaimana dengan sunnah tarkiyah? Sunnah terkiyah itu kalau seandainya Nabi tidak melakukan, maka sunnahnya kita tidak melakukan. Ya, sunnahnya kita tidak melakukan. Maka Ibn Abbas memberitahukan kepada kita bahwa Nabi tidak mengerjakan sholat sebelumnya dan tidak juga setelahnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sunnahnya tidak mengerjakan sholat sebelumnya dan tidak juga mengerjakan sholat setelahnya. Yani artinya sunnahnya adalah tidak ada sunnah qabliyah atau ba'diyah untuk sholat id. Ya. Kalau seandainya ada sholat qabliyah atau ba'diyah, maka tentu telah diriwayatkan kepada kita. Tidak adanya riwayat ya, tentang bahwasanya adanya larangan atau adanya pelaksanaan ya, maka di dalam beribadah hukum asal adalah dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya ya. Kemudian kalau seandainya kita sholat di masjid, sholat id di masjid, apakah kita sholat ketika kita masuk? Ya, karena kita ingin mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau seandainya di lapangan, tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Ya. Tapi masjid, kata Nabi SAW, إِذَا دَخَلَ أَدَكُمْ الْمَسْجِدْ فَلَا يَجِدْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكَعَتَيْنِ. Apabila salah seorang di antara mau datang ke masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Jadi, kita melihat intinya, Ibnu Abbas menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, maksudnya beliau tidak mengerjakan sholat sunat sebelum id dan tidak juga setelahnya, maka sunnahnya kita adalah tidak mengerjakannya sebagaimana Nabi tidak mengerjakannya. Bab yang berikutnya adalah 187. Bab ma yuqra'u bihi fi salatil id. Yani bacaan yang dibaca dalam salat id. Ya, apa saja yang dibaca dalam salat id. Hadis 2056. Haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu 'ala Malik 'an Damrah ibn Sa'id al-Mazini 'an 'Ubaydillah min 'Abdillah أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي وما ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر قال كان يقرأ فيهما قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. داري عبيد الله بن عبد الله. Maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Aba Waqid al-Laythi. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu apa yang dibaca oleh Nabi, oleh Rasulullah ketika solat Idul Adha dan Idul Fitri. Beliau mengatakan, kana yaqra'u fihima. Beliau biasanya membaca di dalam keduanya, yaitu dalam dua rakaat tersebut. Pertama, surat Qaf wal-Qur'anil Majid. Dan rakaat kedua, iqtarabatis sa'atu 'an syaqqal qamar. Baik. Qawlu, perkataannya dari Ubaidillah bin Abdillah, anna Umar bin Khattab sa'ala Bawaqid radhiyallahu anhu. Ya. وفي رواية أخرى عن عبيد الله عن أبي واقد قال سألني عمر بن الخطاب هكذا وفي جميع النسخ. Ya, kalau riwayat yang kita baca tadi bahwasanya Umar bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi. Tapi dari Ubaidillah dia meriwayatkan pada sanad yang kedua yaitu Abi Waqid. Ya, Abi Waqid Al-Laitsi. Di mana dia mengatakan sa'alani Umar bin Khattab. Umar menanyakan kepadaku. Ya, fariwayat al-ula li Ummi Salamah karena Ubaidillah lam yudrik Umar. Riwayat yang pertama adalah Ummi Salamah yang memiliki karena Umar karena Ubaidillah belum tidak ketemu dengan Umar. ولكن حديث الصحيح بلا شك متصل في رواية ثانية. Akan tapi hadis ini adalah hadis yang sahih yang tidak ada keraguan di dalamnya karena pada riwayat kedua terdapat riwayatnya yang menyambung. Fa innahu adraka Aba Waqid bila syak. Karena Ubaidillah bin Abdillah betul-betul berjumpa dan mendapatkan Abu Waqid dan bila syak tidak ada diragukan lagi. Wa sami'ahu bila khilaf, pendengarannya wa sam'uhu bila khilaf. Dia mendengar dari Abu Waqid itu tidak ada perbedaan di kalangan ulama hadis. Fala ataba ala Muslim hina idza fi riwayati, maka tidak ada celaan kepada Muslim dalam riwayatnya. Fa inna sahih muttasil wallahu alam, sesungguhnya itu ada riwayat yang sahih muttasil yang menyambung. Kemudian hadis yang kedua, wa haddathana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abu Amir al-Aqdi qala haddathana Fulayh أن ضمرة بن سعيد أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب أما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فقلت بقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. وأبي واقد الليثي dia mengatakan Umar bin Khattab bertanya kepadaku tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada hari Eid, yakni dalam solat Eid. Lalu aku mengatakan iqtarabat as-sa'atu wa syaqqa al-qamar wa qaf al-Qur'an al-Majid. Baik. Di sini kita melihat bahwasanya Umar bertanya kepada Abi Waqid al-Laythi. Ya. Qalu, ulama mengatakan yuhtamal anna Umar bin Khattab syakka fi dhalik. Boleh jadi dipahami bahwasanya Umar ini keliru, lupa-lupa ingat, ragu di dalam riwayat ini. Fastathbatahu, maka dia minta mengkonfirmasikan kepada Abi Waqid al-Laythi. Ya, dikonfirmasikan kepada Waqid al-Laythi. Atau maksudnya untuk bertanya tadi, arada ilamin nas, ilaman nas bidzalik, ingin memberitahukan kepada kepada masyarakat pada saat itu. Atau nahu hadza min maqasid, atau yang miriplah dengan tujuan-tujuan yang seperti itu. Ya, seperti apa? Seperti Jibril datang kepada Nabi ketika ditanya mal Islam, mal iman dan seterusnya. Bukannya Jibril tidak tahu, tapi dia tanya supaya bisa memberitahukan kepada yang lain. Qalu wa yab'ut anna Umar lam yakun ya'lam dhalika ma'a shuhudihi salatal 'Eid ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrat. Mereka mengatakan sangat mustahil bahwasanya Umar tidak mengetahui hal itu sementara beliau selalu menghadiri kedua solat Id dan Idul Fitri dan Idul Adha ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekian kali selalu bersama Rasulullah. Jadi karena tidak mungkin dia tidak tahu, maka pertanyaan Umar kepada Abi Waqid al-Laythi itu dalam rangka yang pertama, boleh jadi ada keraguan baginya, maka dia ingin konfirmasi. Atau yang kedua adalah ditanya supaya dia menyampaikan langsung ya kepada masyarakat. Wa fihi dalilun li Syafi'i wa muwafiqihi, di sini terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan orang yang setujuinya, annahu tusannu qira'atu bihima fil 'idaini, disunnatkan untuk membaca kedua surat tadi di dalam solat Id. Qala ulama wal hikmatu fi qira'atiha lima ishtamalata 'alayhi min akhbari wal ba'ts, akhbar min al akhbar bil ba'ts bil ba'ts. Kata ulama, hikmah di dalam membaca ini karena di dalamnya mengandung informasi-informasi tentang hari berbangkit, wal ikhbaru anil qurun al madiyah, dan pemberitahuan terhadap orang-orang dahulu, kaum-kaum yang sebelumnya, wa ihlakul mukadzibin, dan bagaimana dibinasakannya orang-orang mendustai syariat, wa tashbihu buruzi an-nas lil 'idi bi buruzihim lil ba'ts, maka mengumpamakan ya, atau mendekatkan ya, kemiripan berkumpulnya orang kepada sholat Id sebagaimana berkumpulnya manusia nanti di padang mahsyar. Ya, dan wa khurujum anil ajdath ka'annahum jaradu muntashir. Yani keluar mereka dari apa namanya? Dari kuburan sebagaimana keluarnya jarad, yaitu belalang dari sarangnya, ya, bersebar dia. Begitu juga orang ketika dia keluar di rumahnya kemudian dia bersebar. Ya. Jadi pemirsa dan belakal Allah Subhanahu wa taala, bacaan sudah kita ketahui, sebelumnya juga kita telah mempelajari bacaan yang dilakukan oleh Nabi dalam sholat Jumat dan sholat Id. Ini kita sudah mengetahui itu bacaan Qaf Al-Quran Majid, dan yang kedua adalah Iqtarabat As-Sa'atu Mansyaqqal Qamar. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah masih ada kajian dan sekali pertemuan insyaallah taala, dan ini adalah topik yang hadisnya ada beberapa yang perlu kita pelajari lebih tenang, ya. Insyaallah besok dalam pertemuan kita mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung untuk cana jawab, ya, kalau seandainya ada yang bertanya. Ya, yang pertama ini ada pertanyaan, saya ingin bertanya apakah hukumnya mengeluarkan mani dengan sengaja? Hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram, karena Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyaral syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddul basar wa ahsanal farj. Wahai sekalian pemuda, siapa yang mampu di antaramu untuk menikah dan mampu untuk beri nafkah, maka hendaklah dia menikah. Karena itu akan lebih mendudukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya. Faman lam yastati', siapa yang tidak mampu, fa'alai bisawm, hendaklah dia berpuasa, fa'innahu lahu wiya. Karena itu akan menenangkan, ya, menekan dari dorong syahwatnya. Maka kalau kita lihat, laki-laki yang punya dorong syahwat sehingga dia tergoda untuk mengeluarkan maninya atau onani, maka Nabi sudah mengisyaratkan bahwa yang belum mampu untuk menikah, boleh jadi karena dia belum ada pekerjaan, ya, sementara dorong syahwatnya tinggi, maka diajarkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa. Kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa li azwajim aw ma malakat aymanuhum, kecuali bagi istri-istri mereka dan budak-budak yang mereka miliki, ya, budak sahaya yang mereka miliki. Wa man ibtagha ghayra dhalika fa ulaihimul aadun, siapa yang mencari selain dari itu maka dia adalah orang yang melampaui batas. Maka Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan orang melakukan onani maka termasuk orang yang melampaui batas. Wallahu taala alam. Baik, saya rasa pagi ini sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan pada pertemuan lain, ya, insyaallah sore ini kita akan lanjutkan kajian kita al-wajiz insyaallah taala. Kemudian malamnya kita pelajari tentang tentang kitab hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Demikian pemirsa, semoga pertemuan kita yang pendek ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.